kau pergi. Hati ini kan tetap menanti kepastian kita untuk tetap bersama. Menjalin kasih seperti dulu, kekasih dimanapun kau ada, diri ini masih setia untukmu. Takkan ku sesali pengabdianku ini, karena kau cintaku yang tercinta. Kita yang tak mungkin berakhir untuk segalanya yang teramat sangat berarti dalam hidupku. Dalam hidupku.